إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وصحرماتي. Masih kita membahas tentang ru'yah, dan khususnya yang terakhir kita bahas adalah ikhtilaf para ulama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Isra atau Mi'raj, ketika Mi'rajnya Rasulullah SAW yang berakhir di Sidratil Muntaha. Hal ra'a rabbahu am la? Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya atau tidak? Disebutkan dalam satu riwayat dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW ra'a rabbahu biqalbihi, melihat Rabbnya dengan hatinya. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala menyatakan dengan lebih tegas, barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Qadirun a'azakumullah, ada riwayat yang lain yang menyebutkan dengan lafaz nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Qadirun a'azakumullah, ternyata memang dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan hijabuhu nur, hijab yang menutupi Allah Subhanahu wa taala adalah nur, cahaya. Hijabuhu an-nur, sehingga Rasulullah SAW melihat cahaya, berarti melihat hijabnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian Utsman bin Sa'id ad-Darimi rahimahullah menyatakan dalam kitab beliau Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahannya terhadap Jahmiyah, disebutkan Al-Darimi rahimahullah ittifaq as-sahabah ala dhalik, bahwa para sahabat sepakat atas yang demikian. Yani para sahabat sepakat bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya karena yang dilihat adalah cahaya, yaitu hijabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun sahabat yang menyatakan melihat sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas adalah ra'a rabbahu biqalbihi, dengan hatinya. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ucapan musannif rahimahullahu taala wa huwa Abu Ja'far Thahawi rahimahullah. Kata beliau, bi ghairi ihatatin wala kayfiyah, bahwasanya penduduk surga nanti akan melihat wajah Allah dengan bi ghairi ihatatin wala kayfiyah, dengan tidak diceritakan kayak apanya dan seperti apanya, dengan tanpa ihatah, Ihatah artinya meliputi dari segala sisinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana yang namanya melihat dengan meliputi berbeda, demikian pula yang namanya mengetahui dan meliputi dengan pengetahuan juga berbeda. Ini penting perbedaan dua kalimat tadi. Kalimat pertama melihat, kalimat kedua meliputinya dengan penglihatan. Kalau melihat diriwayatkan, disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis bahwa mereka penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi meliputi Allah dengan penglihatannya tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tudrikuhu al-absar, tidak akan diliputi oleh pandangan-pandangan. Yang satu tsabit, yang satu nafi, dinafikan. Yang satu mutsabbat, yang satu lagi manfiyun. Yang satu disebutkan ketegasannya ada, dan yang kedua tidak ada. Yang pertama yaitu melihat Allah, iya, sabitun fil Quran wa sunnah, telah sabit sebutannya dalam Quran dan juga dalam sunnah. Sedangkan yang kedua meliputi dengan pandangan, manfiyun, ditiadakan, ditiadakan dalam Quran wa sunnah, dikatakan tidak mungkin dan tidak ada yang bisa meliputi Allah dengan penglihatannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan di sini di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, hadza li kamali 'azamatihi wa bahaihi subhanahu wa ta'ala, ini adalah karena kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesarannya dan kemuliaannya. La tudrikuhul absar, maka karena maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maka tidak akan bisa diliputi oleh pandangan mata. Wala tuhitu bihi ilman, dan tidak bisa diliputi ilmu, ilmu-ilmu manusia. Kama yu'lam wala yuhatu bihi ilman, sebagaimana Allah diketahui tetapi tidak diliputi dengan pengetahuan. Allah diketahui tetapi tidak diliputi dengan pengetahuan. Apa maknanya diketahui? Dikenal. Kalau dikatakan apakah ta'rifuna rabbakum, apakah kalian kenal Rabb kalian? Kita jawab, arafna, kami kenal Allah Subhanahu wa taala, yang tiada ilah kecuali Dia, yang maha tinggi, maha besar, maha pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai alam semesta, yang kita sebutkan sifat-sifatnya, itu makna ma'rifah, bahwa kita kenal Allah, kita mengetahui Allah. Tetapi hal yuhitu, hal yuhatu bihi ilman, tapi apakah kita meliputi tentang Allah segala sesuatunya? Dijawab tidak. Kita tidak meliputi Allah dengan ilmu kita dari segala sisinya, tidak. Artinya masih banyak tentang Allah yang kita tidak ketahui. Masih sekian banyak sisi-sisi lain yang kita belum ketahui. Kita mengetahui hanya apa yang Allah kabarkan kepada kita. Kita mengenali hanya apa yang Allah kenalkan dirinya kepada kita. Selesai. Selebihnya kita tidak tahu. Berarti yu'lam wala yuhatu bihi ilman, Allah diketahui tetapi tidak bisa diliputi dengan pengetahuan kita. Qul inna a'udzubikumullah, sama dengan yang pertama tadi, Allah dilihat nanti oleh penduduk surga tetapi tidak bisa diliputi dengan penglihatan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dibahas tentang bulan dan matahari saja. Kalau dikatakan apakah bisa melihat matahari? Bisa melihat matahari. Tetapi apakah bisa meliputi pandangan kita matahari? Gak sanggup. Karena besarnya matahari. Kita gak bisa melihat kecuali dari sisinya saja. Dan itu pun sebagian kecilnya. Detailnya kita gak tahu. Kayak apa di sana. Apa maknanya? Maknanya kita melihat tapi tidak bisa meliputi matahari dengan penglihatan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, wallahu akbar. Allah lebih besar dari matahari, Allah lebih besar dari bulan, Allah lebih besar dari segala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari arsy, yang lebih besar dari 7 lapis langit dan 7 bumi. Qul inna a'udzubillahi minas syaitonir rajim, hormati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, maka yu'lamu wa la yuhatu bihi ilman, dan yura wala yuhitu bihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala diketahui tetapi tidak bisa diliputi dengan pengetahuan, dan Allah dilihat tapi tidak diliputi dengan penglihatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhu al-absar. La tudrikuhu al-absar. Enggak akan bisa meliputi Allah pandangan-pandangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Taha ayat 110. Wa la yuhyituna bihi 'ilma. Wa la yuhyituna bihi 'ilma. Dan tidak akan bisa meliputi Allah ilmu-ilmu manusia. Yani ilmu-ilmu kita manusia enggak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, kemudian ucapan selanjutnya dari ucapan Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah, wa tafsiruhu 'ala ma arada Allah. Dan tafsir dari ayat-ayat tersebut 'ala ma arada Allah, sesuai dengan apa yang Allah maukan. Wa 'ilmuhu, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Ila an qal, sampai ucapan musannif rahimahullah menyatakan la nadkhul fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, dan kita tidak masuk ke dalamnya dengan takwilan-takwilan pendapat kita sendiri. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan juga tidak bisa kita masuk dalam perkara ini dengan menebak-nebak, dengan waham, dengan hawa nafsu kita, tidak bisa. Tetapi harus dengan hujjah, dengan dalil, qala Allah wa qala Rasul, dan yang dimaukan dalam ayat tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ai kama fa'alatil mu'tazilah, yani jangan seperti apa yang dilakukan oleh mu'tazilah. Yadkhulun fi dzalika muta'awwilin, masuk ke dalam masalah ini dengan takwil-takwil batil, dengan pendapat-pendapat pribadi mereka, dengan mutawahhimin, dengan menebak-nebak mungkin begini, mungkin begitu, biahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Maka Syekh Abu Ja'far Thahawi al-Musannif rahimahullah menyatakan bahwa kita ahlus sunnah tidak masuk dalam masalah ini, dalam perkara ini, masalah ru'yah, tidak masuk dengan tebakan-tebakan kita sendiri, dengan takwil-takwil batil, tidak bisa dengan ara'ina. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Binususil kitabi wa sunnati fir ru'yah. Jangan sampai seperti Mu'tazilah terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah dalam masalah ru'yah. Mereka selalu menyeretnya kepada makna-makna lain. وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. Dan apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu adalah tahrif. Tahrifun likalamillah, menyelewengkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalami rasulih, menyelewengkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat-tempatnya. Fa ta'wil as-sahih huwa alladhi yuwafiq ma ja'at bihi as-sunnah. Maka tafsir yang benar, tafsir yang sahih dari ayat-ayat tadi adalah sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzukumullah, ayat tadi la tudrikuhu al-absar, enggak akan diliputi oleh pandangan. Ditafsirkan oleh Mu'tazilah sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka, kesesatan mereka. Apa itu? Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Lihat. Kalau mereka menafsirkan ayat ini maknanya Allah tidak bisa dilihat, berarti bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menyatakan dengan tegas, satarauna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamara laylatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Yani dengan mudahnya. La tudamuna fih, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Hadis sahih dalam kitab-kitab sahih wal masanid, dalam kitab-kitab sahih wal sunan, dalam sekian kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, dan enggak ada yang meragukan kesahihannya, walillahil hamd. Kalau kalian tafsirkan la tudrikul absar, tidak akan bisa dilihat, maka akan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Berarti kamu menganggap Rasulullah SAW salah atau berdusta. Qul inna a'udzu bikum muslimin yang hormati. Berarti tafsir mereka yang batil. Bahwa tafsir yang hak, tafsir yang benar adalah apa yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaitu apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa yang dinafikan oleh Allah meliputi dengan pandangan dari segala sisinya, tidak mungkin, karena maha besarnya Allah SWT. Tetapi melihat dari satu sisi, maka itu ada riwayatnya sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, bahwasanya ahlul jannah akan melihat Allah, akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwil dari Mu'tazilah merupakan tahrif, ya bukan tafsir. Tahrif artinya merubah makna-makna. Qala yuwafiq ma jaa bihi sunnah, maka yang namanya tafsir yang sahih adalah yang cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Wal fasid, sedangkan tafsir yang fasid, tafsir yang salah adalah al-mukhalif lahu, yang menyelisihi as-sunnah. Fakullu ta'wilin lam yadul alaihi dalilu minas siyaq wala ma'ahu qarinah taqtadihi fa inna hadha la yaqsiduhu al-mubayyin al-hadi bi kalamih. Maka semua tafsir-tafsir yang tidak ditunjukkan oleh teks kalimatnya, oleh kalimat-kalimatnya dan kata-katanya, dan juga tidak didukung oleh qarinah-qarinah yang menunjukkan hal tersebut, maka itu jelas tidak dimaukan oleh Allah al-mubayyin, tidak dimaukan oleh Allah yang menjelaskan, al-hadi yang membimbing dengan ucapan-ucapannya. Tidak mungkin. Perhatikan. Bahwa dalam menafsirkan ayat ada dua sisi. Pertama sisi lafaz. Lafaz-lafaznya secara zahir itu hukum asalnya. Kalau dikatakan dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, maka ditafsirkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ini pertama. Yang kedua, lihat qarinah-qarinah, pendukung-pendukungnya. Ya, ini mana-mana ayat setelahnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, atau barangkali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ayat itu, maka itu semua qarinah-qarinah yang menunjukkan tafsir tersebut. Dan Al-Quran Allah sifati dengan mubin, Quranun mubin, kitabin mubin. Apa maknanya mubin? Jelas. Tidak mungkin Allah turunkan kalimat dengan samar-samar tidak jelas. Semuanya pasti jelas. Bahkan ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki dua makna atau tiga makna, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan ayat-ayat lain, dengan qarinah-qarinah bahwa yang dimaksud dari kalimat tadi adalah itu. Jelas. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena ini sifat Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an adalah mubin, jelas, gamblang. Ikhwan fillah, na'udzubikum wa muslimin yang saya hormati. Maka semua tafsir yang tidak terkandung dalam makna-makna kalimat dan juga tidak ada qarinah-qarinah yang mendukungnya, maka itu jelas makna batil yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna-makna batil yang tidak diinginkan oleh al-mubayyin, tidak diinginkan oleh Allah yang menjelaskan, al-hadi yang maha membimbing, memberikan hidayah, itu tidak dimaukan oleh Allah, bukan bimbingan namanya. Panembina azakumullah, kalau ada seorang yang datang kepada kamu mengajarkan kepada kamu bimbingan jalan, alamat ini saya ajari kamu, tetapi tidak diberi kejelasan. Kalau enggak salah ini mungkin ini mungkin ini mungkin ini. Nanti belok mungkin ke kanan, mungkin ke kiri. Kemudian kamu jalan entah jalan ini atau jalan itu atau jalan ini. Semuanya dibikin ngambang semua. Apakah itu mubayyin? Apakah itu hadi? Pembimbing? Itu bukan pembimbing. Yang namanya pembimbing berikan kejelasan. Ini yang benar. Qanibina azakullah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan mengatakan Al-Qur'an mubin, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ayatin bayyinah. Apa ayatin bayyinah? Ayatin bayyinah adalah ayat-ayat yang bayyin, yang jelas, gamblang, yang siapa melihatnya dia akan tahu apa maknanya. Imma dengan lafaz-lafaz yang jelas, wa imma dengan dukungan qarinah-qarinah. Qanibina azakullah kaum muslimin sarhamati. Sehingga kalau ada orang yang menafsirkan ayat yang tidak terkandung dalam makna-makna kalimatnya, tidak juga ada qarinah-qarinah, itu aneh. Berarti jelas itu tafsir batil. Pernah dijelaskan kemarin, kalau dikatakan dengan macan, ya macan. Jelas. Gamblang. Tetapi kalau ada qarinah yang menunjukkan kalau itu bukan makna sesungguhnya, maka kita akan paham dengan qarinahnya. Misalnya dikatakan ada macan berbicara di mimbar kemarin, kamu akan berpikir macan berbicara di mimbar mesti ada sesuatu di sana. Apa itu? Artinya sang pemberani. manusia, tapi pemberani dijuluki dengan macan, Singapodium. Kemudian azakumullah itu dibahas oleh mereka. Tetapi dari mana taunya kalau ini macan bukan macan sesungguhnya? Dari korinah. Ini korinahnya. Tetapi Allah SWT ketika menurunkan kalimat-kalimat, Allah akan memberikan kalimat yang sangat jelas dan didukung dengan korinah-korinah. Ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya atau ucapan Rasulullah SAW tentangnya. Qadibirina azakumullah ketika disebutkan oleh Allah SWT tentang masalah ru'yah. Apa Allah sebut dengan kalimat? Atau kalimat apa yang Allah sebut? Ziyadah. Lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang beriman akan mendapatkan surga dan tambahan ziyadah. Apa tambahan? Kita bingung. Tetapi Allah SWT tidak akan membiarkan kita bingung. Allah mengutus Rasulnya untuk menerangkannya. Dan Rasulullah SAW menerangkan mana ziyadah. Mana ziyadah dalam ayat ini adalah ketika dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlul narin nar. Ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka. Maka Allah menawarkan, maukah aku tambah kepada penduduk surga? Kata penduduk surga, ya Rab, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam jannah? Bukankah sampai mereka merasa sudah diberi segala sesuatu? Karena yang namanya jannah, di dalamnya kullu ma tahwa anfusuhum. Semua yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Semuanya ada yang mereka inginkan. Maka mereka bertanya, tambahan apa ya Rabb? Maka Allah menyingkapkan tabirnya. Maka mereka memandang wajah Allah SWT. Dan Rasulullah SAW menyatakan, tilka ziyadah. Itulah tambahannya. Jelaskan. Ini penjelasan dari apa yang tadi. Ziyadah apa maksudnya? Apa tambahannya? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ar-ru'yah. Dan sekian banyak kalimat. Maka apa yang merupakan tafsir yang hak adalah apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimatnya. Benar-benar bermakna tambahan. Dan ditambah lagi dengan korinah-korinah yang mendukungnya. Penjelasan-penjelasan tambahan yang mendukungnya. Maka itulah tafsir yang sahih. Adapun sebaliknya tafsir yang tidak menunjukkan atau tidak terkandung di dalam kalimat-kalimatnya, ini satu kesalahan. Ditambah lagi enggak ada dukungan-dukungan karinah-karinah, ini yang kedua. Berarti jelas tafsir tadi tafsir yang batil, karena menentang dua hal. Tidak ditunjukkan oleh lafad-lafadnya dan juga tidak ditunjukkan oleh karinah-karinahnya. Qul inna a'udzubikumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa. Apa makna istawa? Ada yang menafsirkan istaula menguasai. Baik, panggil semua ahli bahasa Arab. Apakah kalimat istaula terkandung dalam makna istawa? Dengan tasrifnya yang bermacam-macam. Istawa, yastawi atau sawa, itu semua tasrifnya. Apakah terkandung makna istaula? Tidak terkandung. Istaula itu kalimat lain, bukan kalimat istawa, dan tidak terkandung pula dalam kalimat istawa. Berarti satu masalah. Dia tidak terkandung dalam lafadznya. Yang kedua, apakah ada qarinah-qarinah yang menunjukkan kalau itu adalah tafsir maksud dari kalimat istawa? Sebaliknya, justru qarinahnya menunjukkan maknanya bukan istaula. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atasnya. Karena disebutkan dalam ayat-ayat lain dengan jelas, ayat sebelumnya sesudahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ditambah lagi dengan berita-berita bahwa Allah maha tinggi secara mutlak. Qul inna a'udzubikumullah. Ditambah lagi dengan ucapan-ucapan para sahabat bahwasanya makna istawa adalah ulu wal irtifa', maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau dikatakan istawa 'alal 'arsy, maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Walhamdulillah rabbil alamin. Sangat jelas. Lafadznya cocok. Istawa maksudnya di atas sesuatu. Dan itu dikenal oleh orang-orang Arab bahwa makna istawa adalah berada di atas sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy-Nya kayak apanya? Tidak dijelaskan. Tetapi kalimat tadi menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Arsy-Nya di atas langit-langit-Nya dan di atas seluruh makhluk-Nya. Qadirin 'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan selanjutnya, idh law qasadahu lahaffa bil kalami qara'in tadullu 'ala al ma'na al mukhalif li zahirihi. Karena kalau saja Allah memaksudkan kalimat yang mereka maukan, niscaya Allah akan beri qarinah-qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan kalau maknanya adalah yang mereka pahami. Tadullu 'ala al ma'na al mukhalif li zahirihi. Kalau makna itu menyelisihi zahirnya, maka Allah akan berikan qarinah-qarinah. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagaimana dalam beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian menyentuh perempuan dan kalian tidak dapatkan air, maka bertayamumlah. Menyentuh perempuan. Baik, zahirnya nyentuh itu begini, nempel gitu saja kan. Ternyata ada qarinah-qarinahnya. Bahkan dengan hadis-hadis yang sahih bahwa makna menyentuh di sana adalah jima, bestubuh, pergaulan suami istri. Jelas ada qarinah-qarinahnya. Kalau tidak ada qarinah-qarinah, kembali ke hukum asal. Menyentuh berarti batal wudunya, batal dan dia harus mandi lagi. Qulina a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi alhamdulillah dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan tentang mana lamastumun nisa ay jama'tumun nisa, kalau kalian menjima'i para wanita. Qala, dikatakan selanjutnya, hatta la yuqi' as-sami' fil labs wal qata', hingga tidak membiarkan pembaca dan pendengar ayat-ayat Al-Qur'an menjadi bingung. Allah enggak akan biarkan para pembaca Al-Qur'an bingung, labs wal khata', atau salah memahami. Enggak mungkin Allah biarkan. Pasti Allah akan berikan kalimat-kalimat yang pas, kalimat-kalimat yang tegas dan jelas. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qarinah-qarinah, dukungan-dukungan. Fa innallaha anzala kalamahu bayanan wa huda, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ucapannya sebagai bayanan wa huda. Allah turunkan kalimat-kalimatnya, ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bayan, sebagai penjelasan. Maka enggak mungkin dibiarkan tidak jelas. Pasti akan dipilih oleh Allah kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat yang jelas, kalimat yang mudah dipahami. Pasti itu. Dan ditambah lagi oleh Allah, mesti akan diberi qarinah-qarinah, pendukung-pendukung yang mendukung makna yang Allah maksudkan. Fa idza arada bihi khilafa zahirihi, kalau Allah menginginkan bahwa yang dimaksud kalimat tadi adalah kalimat yang lain, bukan sesuai dengan makna zahirnya, kemudian lam yahif bihi qara'in, kemudian Allah tidak memberikan qarinah-qarinah, dukungan-dukungan yang menunjukkan makna tersebut yang langsung terpahami, lam yakun bayanan wala huda, kalau begitu ayat Al-Qur'an bukan penjelasan. Kalau diberikan satu kalimat tapi maknanya bukan makna sebenarnya. Istawa maksudnya bukan istawa. Tangan maksudnya bukan tangan. Apalagi yang ditakwilkan oleh mereka katanya bukan makna sebenarnya. Dikatakan mata maksudnya bukan mata. Taib, kalau kalian anggap bahwa kalimat itu maksudnya bukan kata-kata itu, maksudnya adalah makna lain, bukti-buktinya apa? Qarinah-qarinahnya apa? Kalau Allah tidak memberikan qarinah-qarinah, berarti Al-Qur'an tidak menjelaskan. Dan Al-Quran membiarkan kamu bingung. Dan itu tidak mungkin. Karena Allah SWT menyebutnya sebagai ayatin bayyinah. Allah sebutkan kalimat-kalimatnya sebagai ayat-ayat yang jelas, kata Allah. Qanabidina azakullah, jelas itu dengan dua hal. Dengan lafad-lafad yang maknanya langsung menunjukkan apa yang dimaukan. Dan dukungan-dukungan qarinah-qarinah. Lam yakun, kalau tidak begitu, lam yakun bayanan wala huda. Kalau tidak begitu berarti bukan penjelasan dan bukan bimbingan. Fa ta'wilu ikhbarun bi muradil mutakallim la insya. Maka yang namanya ta'wil atau tafsir adalah mengkhabarkan apa yang dimaukan oleh yang berbicara. Itu namanya tafsir. Tafsir adalah menjelaskan apa yang dimaukan oleh yang berbicara. Kalau yang berbicara Allah, berarti menjelaskan apa yang Allah maukan. Bukan insya, bukan dia bikin sendiri apa yang dia maukan. Saya kira ini begini, menurut saya ini begini. Kemudian diterangkan oleh dia, maksudnya ke sini. Itu bukan menerangkan apa yang dimaukan oleh Allah. Berarti menerangkan apa yang dimaukan olehmu, oleh kamu sendiri pribadi. Dan itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Kamu menjelaskan apa yang kamu maukan. Harusnya menjelaskan apa yang Allah maukan. Kalau apa yang Allah maukan terkandung dalam kalimat-kalimatnya. Kalau apa yang Allah maukan terkandung dalam ayat yang menunjukkan korinah-korinah tentangnya. Itu kemauan Allah. Tetapi kalau kita berpikir sendiri, kemudian ayat ditarik sesuai dengan maumu, itu bukan tafsir. Itu menjelaskan kemauanmu, bukan menjelaskan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal mawdi' yaghlat katsirun minan nas. Dari sisi ini banyak manusia keliru. Banyak manusia salah. Fa innal maqsud fahma muradil mutakallim bi kalamihi. Karena maksud dari tafsir adalah menjelaskan apa yang diinginkan oleh yang berbicara dengan ucapannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dari tafsir adalah menjelaskan apa yang dimaukan oleh Allah dengan kata-katanya dalam Al-Quran. Maka ini tidak bisa sembarangan. Apa yang dimaukan Allah terkandung dalam lafaz yang Allah pilih. Kan begitu. Allah pilih lafaz yad yang bermakna tangan, maka itu yang Allah maukan. Allah pilih kalimat ain yang bermakna mata, maka itu yang Allah maukan. Allah pilih kalimat istawa yang maknanya berada di atas sesuatu, maka itu yang Allah maukan. Kalau berpaling dari makna-makna yang termaksud, kalau diseret kepada makna-makna lain, harus ada korinah-korinah. Tapi Allah maukan bukan makna sebenarnya. Mata bukan mata maksudnya, tangan bukan tangan maksudnya, di atas arus juga maksudnya bukan di atas arus. Taib, kalau memang Allah yang memaukan maknanya bukan makna sebenarnya, pasti Allah turunkan pula tanda-tanda, korinah-korinah yang menunjukkan kalau maknanya bukan kesana. Seperti yang tadi awalamastumun nisa, Allah turunkan tanda-tandanya dengan sekian karinah, diantaranya ucapan Rasulullah SAW dan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Khairuddin a'azakumullah. Fa idza qila ma'na lafad kada kada kana ikhbaran billadhi 'anil mutakallim. Kalau kita menjelaskan makna lafad ini begini, makna lafad itu begitu, maksudnya kesini, itu menerangkan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Karena kalimatnya sama. Hanya diterangkan makna-makna kalimat. Fa in lam yakunul khabar mutabiqan, tetapi kalau dia mengkhabarkan dengan khabar yang lain yang tidak sesuai dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya, maka itu berarti berdusta. Berdusta atas nama pembicara. Qul inna a'udzubikumullah. Allah maukan ke sini, ternyata Allah enggak maukan ke situ. Bukankah ini kadzib? Dan kadzib 'ala Allah adalah yang mengerikan. Dosa mengatasnamakan manusia, dosa mengatasnamakan orang lain sudah dosa besar. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah SAW, lebih besar lagi. Apalagi mengatasnamakan Allah. Allah maunya begini, Allah maunya begitu. Ayat ini maksudnya ke sana, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah maukan. Bahkan tidak sesuai dengan makna-makna lafadznya. Lafadznya ke timur, dia ke barat. Lafadznya ke barat, dia tafsirkan ke timur. Maka ini jelas kadzibun 'ala Allah. Ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Seperti kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah sebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Apakah perlu diterangkan lagi kalimat kallama? Sangat jelas. Allah pilih kalimat kalam, wa kallama. Allah mengajak bicara Musa, selesai. Mafhum, dipaham oleh seluruh orang-orang Arab. Mana kalimat kallama? Bahwa Allah mengajak bicara Musa. Ditambah lagi oleh Allah dengan maf'ul mutlak. Kallama taklima. Berarti ditegaskan bahwa maknanya kallama benar-benar taklim. Kallama taklima. Ditambah lagi dengan ayat lain. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh, dan mengajak bicara dia Rabbnya. Qulna a'udzubikallah. Ditambah lagi dengan rinci apa yang Allah katakan kepada Musa, ya Musa. Masyaallah. Apalagi yang belum jelas? Ini qarinah lagi. Allah sebutkan dalam ayat lain kalimat-kalimat yang Allah ucapkan kepada Musa. Allah memanggil Musa, ya Musa. Dan sekian kalimat-kalimat Allah katakan kepada Musa. Ma biyami, ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Kata Musa, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami. Allah katakan, alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Demikian pula disebut kalimat yang jelas di awalnya, innani ana Allah, sesungguhnya aku Allah, kepada Musa. Wa khla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Lepaskan kedua sandalmu, sesungguhnya engkau di bukit yang suci. Ucapan Allah. Allah mengajak bicara Musa, wa kallamahu rabbuh, dan kemudian kata-katanya disebutkan. Masa kemudian ditafsirkan maksudnya bukan berbicara, terus apa maksudnya? Lantas pakai bahasa apa? Maksudnya berbicara itu memberikan ilham. Tiba-tiba Musa paham. Bukan ngomong, bukan berbicara. Khanafirina azakumullah, ini namanya memaksakan diri. Dia memaksa-maksakan kalimat tadi harus sesuai dengan apa yang dia mau. Itu bukan tafsir menerangkan apa yang dimaukan oleh Allah. Tetapi itu adalah tafsir menerangkan apa yang dimaukan oleh dia sendiri. Apa yang dimaukan oleh dia sendiri. Itu bukan tafsir. Kalau tafsir menerangkan apa yang dimaukan oleh Allah. Allah pilihkan kalimat, kallama. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pilihkan pula kalimat, wa kallamahu rabbuh. Allah pilihkan juga, wa qala rabbuka, berkata Rabb kamu. Allah rincikan pula kata-katanya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Korina-korina sekian banyaknya. Makna kalimatnya jelas gamblang oleh seluruh orang-orang Arab. Tiba-tiba diseret kepada makna yang aneh. Jelas itu bukan tafsir, tapi itu takwil batil atau dengan kata lain tahrif. Yuharrifuna al-kalimat an mawadhi'ihi. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.